Meski satu, tiga, dua, tiga, satu, dua, tiga, kiri, yang kanan, ayo, ayo, semuanya, ikuti saya ya. Kita bergoyang bersama, masih bersama NDE EGE featuring CCR. Cintaku yang